Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lah wa may yudlil fala hadiya lah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala muhammad wa ala alihi wa ala ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil qiyamah. Qala Allahu ta'ala fil kitabil karim, ya ayyuhalladhina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladhi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا. يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا يُصْلِحْ لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا. أَمَّا بَعْدُ، فَإِنَّ أَصْدَقَ الْكَلَامِ كَلَامُ اللَّهِ تَبَارَكَ وَتَعَالَى، وَخَيْرَ الْهُدَى هُدَى نَبِيِّنَا مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَسَلَّمَ، وَشَرَّ الْأُمُورِ مُحْدَثَاتُهَا، فَإِنَّ كُلَّ مُحْدَثَاتٍ بِدْعَةٍ وَكُلَّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٍ وَكُلَّ ضَلَالَةٍ فِي النَّارِ. أَعَذَنِي اللَّهُ وَإِيَّاكُمْ جَمِيعًا مِنَ النَّارِ. أيها الإخوة وأخوات، أحبتي في الله، أعزني الله وإياكم جميعاً، kita bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala atas berbagai karunia dan nikmat-nikmatnya yang tiada henti tercurahkan kepada kita semua. Baik itu nikmat yang berupa kesehatan, waktu luang, dan nikmat-nikmat yang lainnya yang kita tidak akan pernah mampu menyebut dan membilangnya. Terkhusus nikmat iman, nikmat Islam di atas sunnah. Dan barakallahu fikum, pada malam hari ini nikmat yang terasa sangat kita rasakan dan kita syukuri adalah perjumpaan kita lillahi wa fillah di salah satu rumah dari rumah-rumahnya Allah subhanahu wa ta'ala, yang mana barakallahu fikum kita dikumpulkan dalam keadaan taat, menjalankan ibadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dan semua itu barakallahu fikum, la haula wa la quwa illa billah, bukan daya upaya dan kekuatan yang kita miliki, namun semuanya dengan pertolongan Allah yang semuanya menjadi mudah untuk kita meraihnya. Kemudian barakallahu fikum, sebagaimana telah kita ketahui bersama, perjumpaan kita pada malam hari ini, dan insyaallah ta'ala dilanjutkan season-season berikutnya. Kita akan membaca sebuah kitab kecil yang berjudul Tarbiyatul Aulad fi Dhaw'il Kitabi was Sunnah, pendidikan anak di dalam bimbingan Alkitab, Al-Quran Al-Karim dan Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wa Alaihi Wasallam. Kitab ini barakallahu fikum diberi mukadimah, catatan oleh salah seorang kibar masyayikh kita, yakni Fadilatul Syekh Dr. Saleh bin Fauzan Al-Fauzan hafizhahullah ta'ala wara'. Beliau memberikan komentar bahwasanya beliau telah mentelaah tulisan dari Syekh Abdissalam Ibn Abdillah Sulaiman yang berjudul Tarbiyatul Aulad fi Dhaw'il Kitabi was Sunnah. Beliau katakan apa yang beliau tulis di sini sebagai tulisan yang banyak faedahnya, penting di dalam topik pembahasannya, dan beliau telah bagus di dalam membuat kitab ini dan telah memberikan faedah. Maka semoga Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan balasan kepada beliau, dan semoga ada manfaat yang bisa kita petik dari apa yang telah beliau tulis. Kemudian barakallahu fikum, kita baca mukaddimah yang diberikan oleh penulis yakni Syekh Abdissalam Ibn Abdillah Sulaiman. Beliau awali dengan bismillahirrahmanirrahim, yakni sebagaimana kitab-kitab para ulama selalu diawali dengan bismillahirrahmanirrahim. Yang demikian ini barakallahu fikum karena mencontoh kitabullah Al-Quran Al-Karim yang dimulai dengannya, dan juga barakallahu fikum mencontoh apa yang dilakukan Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam di dalam surat-surat yang beliau kirimkan, di antaranya apa yang diriwayatkan Imam Bukhari terkait risalah beliau kepada Herakli, Raja Romawi. Dan bahkan ini adalah sunnah para anbiya wal mursalin alaihimussalatu wassalam. Adapun hadis kullu amrin dibalin faman lam yada dibasmalah fahuwa abtar au kama qala, ini hadis yang dhaif sebagaimana dijelaskan oleh masyayikh kita Syekh Albani, Syekh Utsaimin dan yang lainnya. Kemudian barakallahu fikum, beliau katakan alhamdulillah wassalatu wassalam ala rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Puji syukur seluruhnya bagi Allah Jalla wa'ala, dan salawat serta salam semoga tercurahkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Wa ba'd, laqad an'ama Allah ala ibadihi ni'aman 'azimah, wa min a'zam hadhihi ni'am ni'matul waladi salih. Sungguh, sungguh Allah Subhanahu wa ta'ala telah memberikan kenikmatan atas para hamba-hambanya dengan nikmat-nikmat yang sangat besar. Dan diantara dari nikmat-nikmat yang terbesar adalah nikmat anak yang saleh. Fahuwa amalun saleh li walidayhi fi hayatihima wa ba'da mamatihima. Kemudian beliau menjelaskan tentang posisi anak yang soleh. Dari sisi mana anak yang soleh ini merupakan kenikmatan yang termasuk kenikmatan yang terbesar yang Allah karuniakan kepada hamba-hambanya. Karena anak yang soleh itu dia adalah amalan soleh bagi kedua orang tuanya. Di kehidupan kedua orang tua tersebut atau setelah meninggalnya. Jadi anak yang soleh itu adalah amal soleh bagi kedua orang tuanya. Tatkala orang tua ini barakallahu fikum masih hidup, bahkan setelah meninggalnya. Kama akhbara bidzalik Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam min hadis Abi Hurairah, sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam telah mengabarkan yang demikian itu dalam hadis Abi Hurairah. Dari hadis Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, idza mata ibnu adam inqata'a amalu illa min thalath. Yakni jikalau anak Adam, yakni manusia ini, dia telah mati, maka terputus amalannya kecuali dari tiga perkara. Wa dzakara minha, dan disebutkan, beliau menyebutkan di antara tiga perkara tadi, awwalad salih yad'u lahu, atau seorang anak yang soleh yang mendoakan orang tuanya. Barakallahu fikum. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan amalan yang tidak terputus mengalirkan pahala kepada orang walaupun setelah matinya adalah anak yang soleh. Adapun yadu'ulah itu adalah sifat dari anak yang soleh, sehingga sebagian orang mengartikan dan doa anak yang soleh ini pengertian yang kurang tepat. Yang jelas yang memberikan manfaat kepada orang tuanya walaupun setelah matinya adalah anak solehnya. Karena anak soleh itu apapun yang diamalkannya orang tuanya mendapatkan pahala. Sebagaimana dijelaskan Syekh Nasiruddin Albani rahimahullah ta'ala di kitab beliau Ahkamil Janais ketika membahas hadis ini, dikarenakan anak itu adalah usaha dari kedua orang tuanya merawat, mendidik dan mendoakan dengan doa-doa kebaikan kepada anaknya, maka ketika anak ini dengan izin Allah menjadi anak yang soleh, maka orang tua yang mempunyai saham akan tumbuh berkembangnya anak ini di dalam kebaikan juga menuai hasilnya. Sehingga anak tadi dengan amal-amalannya diniatkan untuk kedua orang tuanya atau tidak diniatkan untuk kedua orang tuanya mendapatkan pahala atas apa yang diamalkan oleh anak-anaknya. Barakallahu fikum. Kemudian beliau nyatakan, walidzalik kana ihtimamul anbiya wassalihin bidzurriyah kabira. Karena itulah, yakni kepentingan yang sangat dari para nabi, orang-orang yang saleh, mereka sangat punya kepentingan besar terhadap anak turun, terhadap keturunan. Lima yataratabu alaihim minal khair al-adhim. Ketika na'am barakallahu fikum, yakni keturunan ini akan memberikan akibat berbuah kebaikan yang besar, yang banyak bagi kedua orang tuanya tentunya. Demikian gambaran di alinea yang pertama ini, bahwasanya demikian besar aset bagi seorang hamba kalau dia memiliki anak yang soleh. Namun barakallahu fikum, beliau susulkan di alinea yang kedua suatu yang menjadi apa yang patut kita renungkan, kita pikirkan, dan kita carikan bagaimana solusi pemecahannya. Beliau katakan, waqad ahmal hadzal amr kathirun minan nas wa khassa fi hadha zaman ma'a kasratil mulhiyat wasyawaghil wal fitan wa jahila al-kathir minhum al-hadi an-nabawi al-mu'in fi tarbiyatil awlad. Dan sungguh mayoritas manusia telah melalaikan perkara ini, yakni bagaimana berupaya berikhtiar punya anak yang soleh. Mayoritas manusia lupa, terkhusus di zaman ini, di zaman sekarang ini, di zaman Nuh, kata anak-anak sekarang. Yakni zaman yang di sana banyak sekali perkara-perkara yang melalaikan manusia dengan label hiburan, dengan label refreshing, dan dengan label-label yang lainnya, memalingkan manusia dari memperhatikan anak-anaknya dan pendidikan mereka. Banyak kesibukan-kesibukan pekerjaan yang menyita waktu dan tenaga, dan banyak pula fitnah, subuhati wasahawat, fitnah yang wujudnya subuhat ataupun syahwat. Sudah syahwatnya manusia itu ingin gemerlapnya dunia dan kemewahannya, subuhat lagi muncul. Kalau anak-anak ditaruh di ma'had, cuma menghafal Quran, belajar agama, bagaimana masa depan mereka? Bekerja sekarang butuh ijazah. Sekarang ini S1 itu tidak ada nilainya, apalagi kalau tanpa S. Muncul subuhat, syahwat sudah ingin anaknya jadi orang terpandang, dipandang oleh masyarakat dengan kedua mata, tidak dengan sebelah mata. Nah, barakallahu fikum, muncul ini tadi. Makan apa nanti? Bekerja butuh titel, butuh ijazah. Saya katakan bekerja tidak butuh ijazah. Bekerja tidak butuh titel. Yang membutuhkan titel dan ijazah melamar pekerjaan. Adapun bekerja tidak butuh itu. Siapa mau bekerja, berikhtiar, bisa bekerja dan berikhtiar. Adapun rezeki mereka, Allah telah tetapkan. Kenapa kita khawatir? Namun ini yang menjadikan manusia lalai dari aset yang berharga tadi. Dengan dorongan syahwatnya, maraknya syubhat, dia berjudi dengan masa depan anaknya. Tidak perhatikan di mana tempat belajar anaknya, siapa teman-temannya, main apakah di sekolahannya, tidak menjadi perhatian. Maka dari itu barakallahu fikum, ini patut kita sesalkan. Perkara yang penting terlalaikan dengan perkara-perkara tadi. Dan yang lebih parah, mayoritas manusia jahil, tidak mengetahui bimbingan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam di dalam perkara mendidik anak. Nah, barakallahu fikum, mendidik anak. Kita sudah punya barakallahu fikum konsep pendidikan anak. Di dalam Al-Quran, di dalam Al-Hadis. Namun mayoritas manusia tidak mengetahuinya. Kenapa? Karena tidak memperhatikannya, apalagi mengkajinya. Padahal bimbingan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di dalam pendidikan anak tadi adalah perkara yang sangat membantu untuk mendidik anak. Bahkan dikatakan di sini wa huwa min ahamil umur allati yajibu 'alal muslim al-inayah biha wa tiba'uha lima fiha min fi'lil asbab allati arsada ilayya nabiy sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam fi tarbiyatil aulad. Padahal petunjuk Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di dalam pendidikan anak tadi adalah perkara yang sangat penting, yang wajib atas muslim untuk memperhatikannya dan mengikutinya. Memperhatikan bimbingan tadi, petunjuk tadi, arahan tadi, dan mengikutinya. Kalau kita tanyakan kepada diri-diri kita yang saat ini berada di sini, ataupun saudara-saudara kita, yang kita tanya, siapa di antara mereka yang mendidik anaknya dengan konsep nabawi? Siapa? Barakallahu fikum, banyak perkara yang melalaikan dari perhatian ini. Nah, barakallahu fikum, dimaaf, masya Allah, banyak yang memikirkan, banyak yang memperhatikan, ingin menerapkan pendidikan yang tepat dan benar dengan tujuan generasi yang saleh dan salehah. Tapi ketika balik ke rumah, seolah-olah apa yang dibangun di ma'ad itu barakallahu fikum hancur, rubuh. Dan ini wakil fenomena nyata. Anak-anak yang di ma'had kemudian liburan, liburan yang cuma seminggu, tidak lama, pulang musrifnya pada mengeluh, parah hafalannya. Cuma 3 hari liburan dalam sebulan, hancur semuanya. Maka mestinya melanjutkan program menjadi mengulangi apa yang kemarin sudah dihafal dengan baik. Maka barakallahu fikum, mestinya sebagai seorang muslim, dinyatakan di sini oleh mu'alif, wajib punya perhatian terhadap bimbingan Rasulullah SAW tadi, dan diikuti. Dikarenakan di dalamnya adalah merupakan mengerjakan sebab-sebab yang telah Rasulullah SAW bimbingkan dalam rangka mendidik anak-anak. Nah, barakallahu fikum. Ini bimbingan Rasulullah SAW yang Nabi SAW katakan, la yadilu ba'dahima, siapa yang berpegang memperhatikan Alkitab wa Sunnah tidak akan pernah sesat setelah berpegang dengan keduanya. Au kama qala. Nah, barakallahu fikum. Wa hadzal kutub as-saghir jama'tu fihi matayassara li minal kitabi was sunnah fi tarbiyatil aulad. Dan kitab kecil ini aku kumpulkan di dalamnya apa yang Allah mudahkan kepadaku dari Al-Quran dan Sunnah terkait pendidikan anak-anak. La'alahu yakun mu'inan umursidan liwalidain fitarbiyatil awladihim fitarbiyati awladihim. Semoga kitab yang kecil ini membantu dan membimbing kedua orang tua di dalam pendidikan anak-anak mereka. Asalullah ayaj'alahu khalisan liwajhil karim. Aku memohon kepada Allah agar supaya Allah jadikan kitab ini tadi adalah amalan yang dikerjakan ikhlas untuk mengharap wajahnya Allah yang mulia. Kamala ansa an askur syekhana Syekh Saleh bin Fauzan Al-Fauzan ala taqdimihi li hadzal kitab. Sebagaimana aku tidak lupa bersyukur berterima kasih kepada guru kami Syekh Saleh bin Fauzan Al-Fauzan hafizhahullah taala atas mukadimah yang diberikan untuk kitab ini. Asalullah yaj'ala dzalik fi mizani hasanatihi wa yubarik lahu fi waqtihi wa ilmihi. Aku memohon kepada Allah agar supaya Allah jadikan itu semua diletakkan oleh Allah di timbangan kebaikan beliau, dan semoga Allah memberikan barokah kepada beliau di waktu beliau dan ilmu beliau. Kemudian barakallahu fikum, kita masuk kepada judul yang pertama, pembahasan yang pertama, al-aulad nikmatun minallah wa hibatun minhu. Anak-anak itu nikmat dari Allah Subhanahu wa taala dan hibah, pemberian cuma-cuma dari Allah Subhanahu wa taala. Mu'alif jelaskan, yakni Syabdus Salam Hafizullah Ta'ala, al-hibah hiyal atiyah bi ghairi iwab. Hibah itu pemberian yang tanpa ganti, pemberian cuma-cuma, bonus dan lain sebagainya. Adapun dasar yang mendasari anak itu adalah pemberian Allah adalah ayat yang beliau bawakan, yakni di dalam surat Asy-Syura ayat 49 dan 50. Qala ta'ala lillahi mulkus samawati wal ard yahluku ma yasha yahabu lima yasha'u inatha wa yahubu lima yasha'u dhukura au yusawijuhum dhukrana wa inata wa ja'alu man yasha'u aqima innahu alimun qadir. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, milik Allah kerajaan langit dan bumi. Allah ciptakan apa saja yang Allah kehendaki. Allah berikan kepada orang yang Allah kehendaki anak-anak perempuan, dan Allah berikan kepada orang yang Allah kehendaki anak-anak laki-laki. Atau Allah berikan kepada manusia yang dikehendaki anak yang berpasangan, ada laki-laki, ada perempuannya. Dan Allah jadikan pada siapa saja yang dikehendaki aqimah, tidak punya anak. Dan sungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha kuasa. Qala Ibnu Athiyah fi tafsirihi al-Muharrar al-Wajiz bada'a subhanah bi dzikril inas tashrifan lahunna liyuhtama bi sawmihinna wal ihsan ilaihinna. Ibnu Athiyah di dalam tafsirnya mengatakan Allah memulai dengan menyebut anak-anak perempuan. Allah karuniakan kepada siapa saja yang Allah kehendaki anak-anak perempuan, didahulukan sebagai pemuliaan untuk mereka, dan agar supaya diperhatikan penjagaan terhadap anak-anak perempuan ini. Namanya perempuan irdun yuhsan mahlukun turham, butuh perlindungan, butuh kasih sayang. Dan agar supaya perhatian untuk berbuat baik kepada anak perempuan sebagai tambih orang-orang jahiliyah di dalam menghinakan dan memperlakukan anak-anak perempuan mereka. Wa yaqulu Wathilah ibnil As, na'am ibnil Asqa radhiyallahu ta'ala anhu, inna min yumnil mar'ati tadjiruha bil untha qabla dzakar. Semuanya termasuk dari barokahnya anak wanita adalah didahulukannya anak wanita ini sebelum anak laki-laki di dalam penyebutan di dalam surat Asy-Syura ini. Li'amallah bada'a bil inan, karena Allah memulai dengan anak-anak perempuan dulu yang disebut. Wa min yumnil mar'ah ay min barakatiha wa alamati sa'adatiha fi dunyaha qabla al-akhirah. Nah, jadi termasuk dari keberkahannya wanita yang ditakdirkan lahir sebagai wanita bersyukur karena dia itu didahulukan oleh Allah subhanahu wa ta'ala di dalam penyebutannya. Ketika Allah mengkaruniakan anak-anak kepada hamba-hambanya, didahulukan penyebutan anak perempuan sebelum anak laki-laki. Maka ini termasuk keberkahannya wanita, barokahnya dia, tanda-tanda kebahagiaan dia di dunianya sebelum akhiratnya. Nah, barakallahu fikum. Sungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala memberikan keutamaan kepada setiap hambanya. yang keutamaan ini satu sama lain dibutuhkan oleh saudara-saudara mereka, saling melengkapi kekurangan yang dimiliki pula oleh masing-masing mereka. Kemudian akhibati fillah barakallahu fikum jami'an, annas arba'atu aqsam, manusia dari apa yang Allah karuniakan kepada mereka, dari anak-anak yang ada pada mereka sebagai karunia Allah, itu ada empat macam. Qala Ishaq ibn Bishr, nazalat hadhil ayah fil anbiya thumma ammat. Ayat ini turun, yakni mengisahkan tentang para nabi. Kemudian ayat ini berlaku pula untuk keumuman manusia. Artinya, para nabi ada yang diberi oleh Allah Subhanahu wa taala anak perempuan semua, tidak punya anak laki-laki. Para nabi ada yang diberi anak laki-laki semua dan tidak punya anak perempuan. Dan di antara nabi ada yang memiliki anak laki-laki dan perempuan. Dan ada di kalangan nabi yang tidak Allah karuniakan anak, tidak laki-laki, tidak pula perempuan. Ishaq ibn Bishr rahimahullah ta'ala sebutkan, yang pertama, Falut alaihissalam, abul banat lam yulad lahu dzakar. Lut alaihissalam, Nabi Lut alaihissalam, beliau adalah bapak dari anak-anak perempuan dan tidak dilahirkan untuk beliau anak laki-laki. Nah, barakallahu fikum. Kemudian Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam, abul aulad lam yulad lahul unta. Nabi Ibrahim bapaknya anak-anak laki-laki, semua anaknya laki-laki, tidak terlahir untuk beliau anak perempuan. Wa Muhammad sallallahu alaihi wasallam waladun lahu as-sinfan, awulida lahu as-sinfan. Dan Nabi Muhammad SAW terlahir untuk beliau anak perempuan maupun laki-laki. Ada anak laki-lakinya yakni Ibrahim walaupun meninggal. Wa Yahya ibn Zakaria, dan Nabi Yahya ibn Zakaria alaihi masallatu wassalam, beliau aqim, beliau tidak punya anak. Nah, barakallahu fikum. Sehingga dipahami di sini bahwasannya anak itu pemberiannya Allah. Sehingga kalau ada ucapan-ucapan orang yang jahil, ketika ada anak-anaknya perempuan semua, kurang canggih pabrik antum. Ada yang laki-laki semua anaknya, nah ini baru top, jagoan semua. Besok calonnya gondol anaknya perempuan orang lain, dibawai pulang semua, dibawai pergi semua, ya sebagai suami maksudnya. Ketika barakallahu fikum, ada yang punya anak lengkap, laki perempuan, laki perempuan, masya Allah canggih, gimana triknya? Nah, barakallahu fikum. Barakallahu fikum. Ketika mendapati orang gak punya-punya anak, dia katakan, masya Allah, senjatanya kurang ampuh, sawahnya kurang subur, dan lain sebagainya. Masya Allah, kita semua itu menerima. Yang memberilah yang memilih dan mengendaki siapa yang diberi, tentunya dengan hikmah yang ada di balik semua itu. Maka bagi seorang muslim adanya bersyukur dengan keadaannya. karena dia selalu minta kepada Zat yang memberi suatu yang baik untuknya, maka dia selalu husnudzan. Apa yang Allah berikan kepadanya adalah kebaikan yang dia selalu meminta kepadanya. Barakallahu fikum. Maka kalau kita ketahui anak-anak itu pemberiannya Allah Subhanahu wa taala, jangan sia-siakan mereka. Seorang yang telah diberi oleh Allah Subhanahu wa taala, hendaknya dia benar-benar menjaga apa yang telah Allah berikan. Terlebih-lebih Allah menjadikan anak itu wasiat. Yusikumullah fi auladikum. Allah berfaisiat terhadap apa yang menjadi hak anak-anak kalian. Kemudian barakallahu fikum, masih ucapan Ishaq ibn Bisr, tasbih fil ayah au yuzawijuhum dukrana wa inasa wal jama' bainal banin wal banat, yakni dikumpulkan, diberi, yakni anak laki-laki dan anak-anak perempuan. Demikian barakallahu fikum, anak itu adalah pemberian dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian penulis melanjutkan dengan pembahasan selanjutnya. Anak-anak yang Allah berikan kepada kita sebagai nikmat, sebagai karunia, perlu kita ketahui dia itu posisinya apa bagi kehidupan kita. Salah satu dari sisi-sisi yang dimiliki oleh anak yang Allah berikan kepada kita adalah al-auladu zinatun wa fitnah. Anak-anak itu adalah perhiasan yang menyenangkan dipandang mata-mata kita, yang memberikan kesenangan, kepuasan ketika kita menikmati kehadirannya, tingkah polanya yang lucu, dan berbagai macam yang terasa indah di pandangan manusia. Namun di balik itu, anak itu ujian, fitnah. Kemudian mu'alif hafizullah ta'ala memilah di dalam pembicaraan, di topik pembicaraan ini, yang pertama yakni dalil terkait al-auladu zina, anak-anak itu adalah perhiasan. Berfirman Allah Subhanahu wa taala, al-mal wal banun zinatul hayatid dunya, harta dan anak-anak itu perhiasan kehidupan dunia. Syekh Sa'di rahimahullah ta'ala di dalam tafsir beliau, yakni Tafsir Karimi Rahman di tafsir Kalamil Manan, ada tanbih di dalam pernyataan harta dan anak-anak itu perhiasan kehidupan dunia. Artinya, kata Syekh Sa'di, tentang anak, harta itu cuma perhiasan dunia, laisa wara'a dzalik syai', di belakang anak dan harta itu tidak ada apa-apanya. Selagi harta dan anak tidak diarahkan kepada kesolehan, tidak ada harganya anak-anak dan harta-harta itu. Kita tinggal ke dunia dan tidak memberikan apa-apa kepada kita. Perhatikan ini. Sehingga kalau anak itu dibiarkan tanpa diperhatikan, tanpa diupayakan, dan didoakan untuk menjadi anak yang saleh, tidak ada apa-apa, tidak ada manfaatnya, tidak ada gunanya, suatu yang kita tinggal di dunia tanpa bisa kita ambil manfaatnya di kubur-kubur kita dan di akhirat kita. Wa iyadu billah tsumma na'udzu billahi min dzalik. Wal baqiyatus shalihat khairun inda rabbi tawwaban wa khairu amala. Sedangkan baqiyatus shalihat, yakni barakallahu fikum, amalan-amalan yang kekal bagi manusia, yang memberikan manfaat kepada manusia, alladhi yabqal insan wa yanfa'uhu wa yasurruhu, al-baqiyat as-salihat, wa hadha yasmulu jami'al khair, jami'at ta'at al-wajibah wal-mustahabah min hukukillah wa hukukil ibad. Baqiyah salihat itu mencakup seluruh kebaikan, ketaatan-ketaatan kepada Allah Ta'ala yang hukumnya wajib kita kerjakan ataupun yang sunnah, yang merupakan hak-hak Allah ataupun hak-hak saudara-saudara kita, sesama hamba. Itu yang akan bermanfaat terus, baik dari sholat kita, zikir kita, thalabul ilmi kita, itu yang akan bermanfaat. Adapun anak-anak itu, harta-harta itu, kemanfaatannya ketika kita gunakan dan kita arahkan kepada yang diridhoi Allah dan dicintainya. Kalau sekedar zatnya, harta zatnya anak, sebanyak apapun, setumpuk harta, selosin anak, tidak ada manfaatnya. Barakallahu fikum. Maka selain ini menunjukkan anak itu perhiasan dan sifat dari perhiasan, kadang membuat orang lupa bangga dengan perhiasannya, lalai bersyukur, bermegah-megah, bernikmat-nikmat dengan perhiasannya, takabur, maghrur, tertipu dengan apa yang semestinya dia lakukan dengan anak-anak dia. Kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, zuyyina lin-nas hubbus shahawat minan nisa'i wal banin. Allah memang hiasi, nampak indah cintaan pada manusia ini sebagai kecintaan syahwatnya, kesukaan syahwatnya, baik dari wanita dan anak-anak. Beliau ingatkan, anak-anak itu memang memberikan warna hidup yang lain di kehidupan manusia. Ada seni hidup yang lain dengan kehadiran mereka, hiasan yang membuat hidup lebih indah dengan mereka. Kemudian, namun di sisi lain, anak-anak itu fitnah, ujian. Dan ini harus kita ingat pula. Qala ta'ala innama amwalukum wa auladukum fitnah. Dengan tegas Allah menyatakan, hanyasanya harta-harta kalian itu, anak-anak kalian itu ujian. Dan ini kita rasakan memang demikian. Berapa banyak orang lalai dari ketaatan kepada Allah dengan sebab hartanya, entah karena banyaknya atau karena kesulitan. Dan juga barakallahu fikum, anak juga demikian. Berapa banyak orang melakukan pelanggaran syariat, orang jadi pusing, pening, dunianya gelap gara-gara anak. Allah nyatakan memang demikian, anak itu ujian. Wallahu indahu ajrun azim. Dan di sisi Allah ada pahala yang besar bagi siapa yang lolos ketika Allah uji dengan dunianya, dengan anak-anak yang ada di sisinya. Siapa yang bagus dan benar di dalam melewati ujian tersebut, di sisi Allah pahala yang sangat besar. Kemudian beliau bawakan apa yang diriwayatkan oleh Al-Imam Abu Dawud di dalam sunannya tentang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bainama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam alal mimbar yahtub. Kita lihat Nabi sallallahu alaihi wasallam di atas mimbar dan sedang berkhutbah. Sedang berkhutbah pada manusia. Di momen khutbah di atas mimbar. Artinya momen resmi. Momen yang harus fokus. Itaqbal al-Hasan wal-Husain yamsiyan yata'attara. Tiba-tiba datang Hasan Husain radhiyallahu ta'ala anhuma yang berjalan kemudian tersandung hingga sempoyongan. Alaihima qamisan ahmaram. Keduanya memakai baju yang merah. Nah, anak-anak kecil itu sudah lucu tingkahnya. Kalau bajunya menyolok, tambah indah di mata. Tiba-tiba jalan sempoyongan mau jatuh. Fanazala Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam fahamilahuma. Nabi sallallahu alaihi wasallam yang sedang khutbah pun turun untuk menolong dua cucunya ini. Khutbah di atas mimbar, ada anak mau jatuh, cucunya turun untuk menolong dan menggendongnya supaya tidak jatuh lagi, supaya tidak jalan-jalan dan jatuh lagi. Ini alhamdulillah baru tersandung di bawah dalam keadaan menggendong. Dan Nabi SAW kemudian membaca firman Allah Ta'ala, Sadaqallah, innama amwalukum wa auladukum fitnah. Hanya saja harta-harta kalian dan anak-anak kalian adalah fitnah. Ra'aitu hadainil ghulamain yamsiyan yata'atharam falam aspir hatta nazaltu wa hamiltuhuma. Aku melihat dua anak ini tadi berjalan tersandung, maka aku tidak sabar untuk tetap di mimbar untuk meneruskan khutbah. Aku tidak sabar, buyar konsentrasi beliau. Maka beliau turun dan menggendong keduanya. Aku kemudian turun dan aku gendong keduanya. Kita lihat Nabi sallallahu alaihi wasallam menjelaskan, kadang anak-anak membuat kita tidak tega. Walaupun kita sedang mengerjakan perkara yang penting, bahkan amanah dari umat, tapi gara-gara anaknya rewel, anaknya minta ini, minta itu, dan harus sekarang, maka karena ketidaktegaannya, misalnya mengisi taklim, jadwalnya sudah ada, anaknya rewel, afwan kalau ada carikan pengganti. Kenapa? Anak laki rewel, ditinggal nangis nanti. Loh, nah barakallahu fikum. Manusiawi. Tapi hendaknya kita tahu ini fitnah. Kadang kita tidak sabar menghadapinya. Barakallahu fikum. Perhiasan yang membuat hidup lebih indah, tapi ujian. Sudah demikian barakallahu fikum, terkadang kata mu'alif yang ketiga, qad yusaghil al-abna'ul walidain an ta'atillah. Ini tadi, kadang-kadang anak ini menyibukkan kedua orang tuanya dari taat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Bukan cuma ujian, benar-benar menjadikan kedua orang tua sibuk, tersita waktunya untuk mereka dan terkurangi porsi ketaatan kepada Allah ta'ala gara-gara anak. Kenapa kemarin gak taklim? Anak rewel. Kenapa tadi tidak begini? Anak ngambek. Kenapa sampai begini? Anak minta dibelikan motor. Anak minta dibelikan HP Android merek Asus. Tidak mikir lagi apa yang bisa anak-anak buka dari Android mereka. Apa manfaatnya dan apa mudaratnya? Sudah butuhkah dia dengan layar sentuh tersebut? Orang tua gelap mata, padahal dia punya kewajiban menjaga anak yang ketika lahir dilahirkan di atas fitrah. Karena ketidaktegaan, dia kotori fitrah anaknya dari layar sentuh tadi. Dia melihat berbagai hal. Dia menyaksikan ideologi Majusi, Yahudi, Nasrani dan gaya hidup mereka. Memang orang tuanya yang yuhawidanih wa yunasiranih wayumajisani, memang kedua orang tuanya yang menjadikan anak-anak ini Yahudi, punya mentalitas Yahudi, gaya hidup Yahudi, Nasrani dan Majusi. Kewajiban menjaga amanah agar tetap fitrah, di atas fitrahnya. Gara-gara tidak tega, gara-gara sibuk tidak sempat memperhatikan anaknya, lupa taat kepada Allah karena mereka dan permintaan mereka. Qala ta'ala ya ayyuhalladzina amanu la tulhikum amwalukum wala auladukum an dzikrillah wa may yaf'al dzalik fa ulaika humul khasirun. Wahai orang-orang yang beriman, yang diseru adalah orang-orang yang beriman. Kata Abdullah ibn Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma, kalau Allah menyeru dengan seruan ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, pasang baik-baik telinga kalian. Akan ada perintah penting, perkara penting bagi kalian. Allah katakan jangan sampai melalaikan kalian. Harta-harta kalian dan anak-anak kalian dari mengingat Allah. Allah subhanahu wa ta'ala ingatkan tentang keadaan anak-anak ini bisa melalaikan kalian dari mengingat Allah. Harta-harta kalian juga demikian. Ingat benar. Maka ketika anak ada permintaan ini dan itu, anak punya pola tingkah begini begitu, kita ingat apa yang Allah perintahkan kita. ketika anak minta begini, ketika anak berbuat begini dan begitu. Apa yang harus aku lakukan? Ingat apa perintah Allah terkait perkara tadi. Jangan lalai. Kemudian barakallahu fikum, dan Allah ingatkan barang siapa yang melakukan yang demikian itu gara-gara harta, gara-gara anak, lalai dari mengingat Allah, maka mereka itu orang-orang yang merugi. Maka orang yang demikian ini orang yang merugi. Ini kalau sekedar melalaikan orang tuanya dari mengingat Allah. Ayat selanjutnya yang beliau muallif bawakan dalam surat At-Taghabun ayat yang ke-14. Wa qala ta'ala ya ayyuhalladzina amanu inna min aswajikum wa auladikum aduwwun lakum fahdharuhum. Wahai orang-orang yang beriman, sesungguhnya dari istri-istri kalian dan anak-anak kalian musuh bagi kalian. Musuh. Namanya musuh, mencelakakan dirinya. Jadi barakallahu fikum, Allah pun menyeru dan mengingatkan orang-orang yang beriman. Di antara istri-istri kalian, anak-anak kalian, itu ada yang Allah jadikan musuh kalian. Maka terhadap istri-istri yang ternyata musuh, musuh dalam selimut, anak-anak yang Allah posisikan sebagai musuh dengan sifat-sifat yang memusuhi kita, merugikan kita, membinasakan kita dan agama kita, Allah pesan, waspadailah mereka. Nah, kalau ada istri minta ini, minta itu, perbuatannya begini dan begitu, timbang, ini permintaan musuh atau permintaan teman? Ini perilaku dan ucapan musuh atau perilaku dan ucapan teman? Harus peka kita. Kalau musuh, sikapi sebagai musuh. Jangan diiyakan. Lawan, kalahkan, tundukkan. Jangan iya-iya saja. Jadi jangan cepat mengiyakan. Anak juga demikian, permintaan-permintaannya, pola tingkahnya. Ini anak, anak atau musuh? Diatur melawan, dimarahi balik mencaci maki. Ini kira-kira anak atau musuh? Yang mencaci maki, yang melawan, yang berkaca pinggang, melotot, jelas ini bukan anak. Na'am barakallahu fikum. Musuh ini. Maka jangan nuntut kamu lawan. Bapak lebih dulu lahir daripada anak. Jangan kalah. Tapi kenyataannya banyak orang tua yang kalah. Pertimbangannya daripada begini, daripada begitu. Nanti makin besar insya Allah makin nalar. Keliru. Nanti ada bimbingan. Jangan tunggu besar. Maka diperingatkan waspada dari istri-istri yang ternyata musuh, anak-anak yang ternyata musuh. Yang demikian itu juga diingatkan oleh Syekh Sa'di rahimahullah ta'ala. Wa nafs majbulah ala mahabbati al-aswaj wal-aulad. Jiwanya laki-laki itu memang dicetak oleh Allah Subhanahu wa taala cinta istri dan anak-anak. Sangat sayang kepada istri, sangat sayang kepada anak. Fa nasaha ta'ala ibadahu. Maka Allah memberikan nasihat kepada para hambanya. Antujib lahum hadil mahabah al-inqiyad li matalibil aswaji wal awlad. Kecintaanmu wahai para suami, wahai para orang tua, para bapak kepada istri dan anak-anak itu mengharuskan kamu itu tunduk mengikuti permintaan-permintaan istri dan anak-anak. Walau kana fiha ma fiha minal mahdzur asy-syar'i. Sekalipun permintaan-permintaan tadi padanya ada perkara-perkara yang dilarang oleh syariat. Jadi waspada kamu. Timbang dulu apa permintaannya, dilarang atau tidak oleh syariat, membahayakan syariat atau tidak, merusak agama mereka atau tidak. Lihat dulu. Barakallahu fikum. Dan musuh itu tidak semuanya main kayu, langsung serang. Ada musuh yang memposisikan serigala berbulu domba. Halus. Abi ini memang abi terbaik. Luar pertama yang muncul itu. Sehingga ini serigala apa domba, suami ini tidak tahu. Nah, barakallahu fikum. Hewana. Maka Allah ingatkan, itu musuh. Teliti dulu sebelum berkata iya. Karena sebagian mereka ada musuh. Timbang dulu. Kenapa diperingatkan? Karena pada diri-diri kita, para suami ini, kecintaan kepada istri, kepada anak, menjadikan suami ini selalu mengiyakan permintaan mereka. Bahkan sekalipun, barakallahu fikum, permintaan itu suatu yang dilarang oleh syariah. Nah, dan ini banyak sekali kita jumpai. Memang iya, kadang-kadang kita berat, tapi anak ini kok kasihan, istrinya ya kasihan, sudah saya bawa jauh dari orang tuanya, nerima hidup dengan saya apa adanya, punya permintaan satu kok tak tolak, tak tega dia. Akhirnya pertimbangannya kasihan. Termasuk kepada musuh kasihan. Bayangkan kalau dalam perperangan satu tentara kasihan sama musuh. Habis. Barakallahu fiik. Mau nembak kasihan. Enggak jadi ya. Nah, barakallahu fiik. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam mengingatkan pula, al-aulad majbanah wa mabkhalah. Anak-anak itu adalah sebab seorang menjadi pengecut dan sebab seorang itu menjadi bakhil. Nah, yani hadis yang diriwayatkan Imam Ahmad di dalam Musnadnya dan yang lainnya, bagi yang punya kita bisa melihat footnotenya. Anak-anak itu majbanah ya khafu minal jihad khasyatal maut. Anak-anak itu yang menjadikan orang itu takut berjihad karena takut mati. Nanti anakku menjadi yatim dan lain sebagainya. Dan mabkhalah yakni yamtani anis sadaqah min ajlil infaqi ala atfali. Menjadikan orang terhalang dari bersedekah karena alasan menafkahi anak-anak. Nah, pada tahun ini, Masya Allah, anak-anak lagi butuh banyak. Untuk ini kebetulan 4 masuk sekolah semua. Nah, akhirnya jadi bakhil. Padahal dia keluarkan semampunya, tidak begitu berpengaruh dengan uang yang dibutuhkan anak-anak kita. Tapi gara-gara ini tadi, mengurangi sedikit saja, tidak bisa. Nah, barakallahu fikum. Ini gambaran, anak itu ujian. Sehingga barakallahu fikum, ketika kita diuji dengan permintaan anak, dengan tingkah pola anak, kita harus peka. Ini sedang diuji dan butuh solusi untuk mengatasinya. Karena kalau kita lolos dari ujian tersebut, di sisi Allah adalah pahala yang sangat besar. Kemudian poin selanjutnya, beliau mengajak kita untuk memperhatikan apa yang dilakukan oleh para anbiya dan salihin terkait anak-anak. Terkait anak turun. Doaul anbiya wasalihin bidzurriyah. Ma'ruf dan banyak sekali doanya para nabi. Doanya orang-orang saleh yang kisahnya Allah abadikan di dalam ayat-ayatnya, yang Rasulullah SAW kisahkan di dalam khabar-khabarnya. Orang-orang yang soleh, para nabi, berdoa untuk anak-anak mereka. Dan banyak itu diantaranya apa yang beliau nukil di sini dalam surat Al-Imran ayat 38. Qala ta'ala hunalika da'a Zakaria rabba. Sana Zakaria berdoa kepada Rabbnya. Qala rabbi habli miladunka dhuriyatan tayyibah innaka sami'ud du'a. Ya Rabbi, berikanlah kepadaku dari sisimu anak turun yang baik. Sungguhnya engkau maha mendengar doa. Nabi saja berdoa, minta tidak sekedar anak, anak yang baik. Karena anak saja, seperti tadi di awal, tidak ada guna, tidak ada manfaat. Sekedar anak cuma hiasan hidup di dunia. Maka yang diminta oleh para nabi, dzuriyah dan thayyibah, anak yang baik. Karena akan ada arti ketika anak ini diidhofahkan dengan kebaikan, dia akan menjadi amal soleh bagi kedua orang tuanya di hidup dan setelah matinya. Kemudian wa min doa isalihin, doanya orang-orang yang saleh, yang Allah sebutkan doa ini di dalam surat Al-Furqan ayat yang ke-74. Orang-orang yang saleh adalah walladzina yaqulun, yakni orang-orang yang mereka berdoa, Rabbana hab lana min aswajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Dan orang-orang yang berdoa, wahai Rabb kami, berikanlah kepada kami, istri-istri kami, anak-anak kami, anak-anak yang menyejukkan mata, tidak membuat mata ini menangis, tidak membuat mata ini dibuat pedih melihat tingkah laku dan perbuatannya, tapi mata ini dibuat sejuk ketika melihatnya. Ya, ini tentunya istri yang salihah, anak-anak yang soleh dan solehah, yang mata ini ketika memandang sejuk dibuatnya, indah rasanya. Dan kemudian doa, dan jadikanlah kami bagi orang-orang yang bertakwa sebagai imam mereka. Perlu dijelaskan, imam di sini adalah imamah fiddin, bukan imam sebagai pemimpin secara zahir, Pak RT, Pak RW, Pak Lurah, dan selanjutnya. Tapi imam fiddin, sebagaimana dijelaskan di dalam kitab-kitab tafsir, imamah fiddin itu darajah, yakni barakallahu fikum, darajah al-aliyah, derajat yang paling tinggi. Darajah itu yakni darajah, derajatnya siapa? As-siddiqin, orang-orang yang benar di dalam imannya, ibadullah salihin, hamba-hamba Allah yang saleh. Ya, ini derajat imam di dalam masalah agama. Dia menjadi qudwah lil muttaqin fi aqwalihim wa af'alihim. Ya, ini menjadi suri teladan bagi orang-orang yang bertakwa di dalam ucapan-ucapan mereka, di dalam perbuatan-perbuatan mereka. Yubtada bi af'alihim wa yatma'in li aqwalihim wa yasiru ahlil khair khalfahum fayahduna wa yahtadun. Dia adalah menjadi orang yang tadi ucapannya, perbuatannya diikuti, dijadikan teladan oleh orang-orang yang lainnya. Kemudian barakallahu fikum, orang menjadi tenang dengan bimbingan-bimbingannya, didengar, diikuti, dan menenteramkan hati mereka, hingga berjalan ahlul khair di belakang mereka, sehingga mereka ini orang yang mendapatkan petunjuk dan membimbing umat kepada petunjuk. Naam barakallahu fikum. Mungkin pertemuan malam ini sampai jam, nyaris jam 9 saja. Nah, sebagai awal, semoga Allah Subhanahu wa taala mudahkan untuk kita melanjutkan apa yang kita baca. Nanti kalau kita melihat mungkin waktu yang tersedia dengan kitab yang ada mungkin tidak mencukupi, maka akan sebagian topik pembicaraan kita ringkas supaya semuanya semoga Allah mudahkan bisa kita baca. Al-muhim dari pertemuan kita di malam hari ini, kita diingatkan anak-anak kita itu adalah nikmat, hiasan kehidupan kita, sekaligus ujian. Kita diuji dengan berbagai apa yang ada pada mereka, dan telah dijelaskan tadi fitnah yang benar-benar berat, dan lebih lagi ketika sebagian dari mereka bisa menjadi musuh bagi kita, memberikan akar jeleknya sifat dan tipikal kita, gara-gara anak menjadi bakhil, gara-gara anak menjadi pengecut, tidak berani untuk berjuang di membela agama Allah dengan pikiran, dengan harta, dengan tenaga, bahkan dengan nyawa. Takut, takut anaknya kelaparan, takut anaknya yatim, takut anaknya ini dan itu dan lain sebagainya. Maka ini pelajaran yang penting, berarti kita berikhtiar bagaimana anak-anak yang saat ini Allah berikan kepada kita, karuniakan kepada kita menjadi anak-anak yang saleh, yang bermanfaat untuk kehidupan kita dan setelah mati kita. Bukan anak-anak yang wa'iyat billah min dalik, tidak ada manfaatnya. Di dunia merepotkan, di alam kubur tidak ada apa-apa dari dia, di akhirat pun tidak ada apa-apa manfaat yang diberikan mereka. Sekedar apa yang menjadikan hidup kita lebih indah ketika di dunia. Maka barakallahu fikum, nasallallahu lana walakumul afiyah fi dinina wa fi dunyana wa akhiri da'watina alhamdulillahi rabbil alamin wa sallallahu ala nabiyyina wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.